Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, a'azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada pembahasan yaitu ad-darsus sabi, yaitu pelajaran yang ketujuh, yaitu pembagian isim dari sisi al-adad, ya, min haitsul adad, yaitu dari sisi jumlah. Ini sudah kita bahas yaitu isim mufrad, isim musanna, dan insyaallah malam ini yaitu jamak. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan jamak, ada baiknya kita review kembali, yaitu mengingat kembali pembahasan, yaitu pembahasan isim mufrad, yaitu musanna. Isim mufrad adalah ismun yadullu ala wahid atau wahida, yaitu isim yang menunjukkan tunggal, satu. Isim yang menunjukkan tunggal, yaitu satu, yaitu seperti contoh kitabun, qalamun, baik dia akil maupun dia enggak berakal. Yang akil contohnya tilmidun, mudarrisun, abun, ummun, maupun yang ghair akil, tidak berakal, kitabun, qalamun, madrasatun, sayyaratun, babun, nafidhatun, wa ghairuha, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah isim musanna. Isim musanna adalah ismun yadullu ala sunain, yaitu menunjukkan dua. Menunjukkan dua, baik itu muzakkar maupun yang mu'annas. Yang sudah kita bahas pada pelajaran lalu tentang muzakkar dan mu'annas. Ini pelajaran lalu sangat berkaitan dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Maka itu kami mohon kepada para peserta, ya, para peserta pemirsa TV Raja maupun pendengar Radio Raja untuk senantiasa memurajaah kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya, karena pelajaran sebelum itu sangat berkaitan dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Tapi bagaimana cara bikin musanna? Yaitu bi ziyadah alif wa nun. Ziyadah alif wa nun, nun maksura, nun maksura. Contohnya kitabun menjadi kitabani, kitabani, qalamun qalamani, baitun baitani, sayyaratun sayyaratani, tilmidun tilmidhani, mudarrisun mudarrisani. Atau biziyada ya wa nun, ya wa nun, sebelum ya yaitu fathah, mudarrisani jadi mudarrisaini, madrasatani madrasataini, babani babaini, kubani kubaini, maktabani maktabaini, dan seterusnya. Adapun dari sisi makna, tidak ada perbedaan dari sisi makna. Tidak ada perubahan sisi makna. Cuma hanya penggunaan, ya, dalam kalimat. Kapan digunakan yang pakai alif, kapan digunakan pakai ya. Nanti kalau sudah kita masuk dalam masalah jumlah, ya, dalam bikin kalimat, insya Allah kita akan bahas itu. Ya, jadi babani, babaini arti dua pintu. Madrasatani, madrasataini dua sekolah. Ba, kubani, kubaini dua gelas atau dua yaitu apa? Kub, yaitu gelas, cangkir, ya. Kubani, kubaini. Kitabani, kitabaini dua kitab, qalamani, qalamaini. Nah, inilah pelajaran yang lalu. Nah, malam ini kita masuk kepada jama', ya. Jama', yaitu jama' adalah ismun yadullu ala kasrah, aksar minasnain, yaitu isim yang menunjukkan jama', banyak, plural, lebih daripada dua, lebih daripada dua. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan kalimat isim yang jumlahnya lebih daripada dua, maka digolongkan, dikatakan jama'. Nah, ini perlu diketahui bahwa jama' ini terbagi pada tiga, yaitu jam'ul mudzakkaris salimu, yang kedua jam'ul mu'annasis salimu, yang ketiga jam'ut taksiri. Jam'ul mudzakkaris salimu juga sudah kita singgung pada pelajaran yang lalu, yaitu ismun, suatu isim, yadullu ala kasra, banyak, aksar min isnain, biziyadati waw wa nun, biziyadati waw wa nun. Jadi penambahan waw wa nun fi akhiri mufradi, pada akhir isim mufradnya, pada akhir isim mufradnya. Contohnya muslim muslimuna, muslim muslimuna. Kemudian Ibrahim ibrahimuna, Muhammadun muhammaduna, Zaidun zaiduna. Nah, menambahkan waw dan nun. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya, yaitu isim yang seperti apa yang bisa dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Nah, ini perlu juga diketahui. Karena tidak semua isim itu bisa dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Contoh kitabun jadi kitabuna, kitabina, qalamun qalamuna, qalamina, enggak bisa. Jadi ada kaedahnya atau ada aturannya. Insyaallah pada bab selanjutnya akan dibahas itu, akan kita singgung. Nah, di bab ini hanya kita singgung tentang lebih penekan kepada tanda, ya, tanda jamak muzakkar salim atau cara membuat jamak muzakkar salim, yaitu menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Nunnya maftuha, berbas fathah. Jadi muslim muslimuna, jadi orang-orang Islam. Berapa orang? Lebih daripada dua. Mukmin mukminuna, orang-orang mukmin. Berapa orang? Lebih daripada dua. Jadi orang-orang mukmin laki-laki. Jadi talibun talibuna. Apa itu talibuna? Penuntut. Bisa juga pencari. Talibu al-amali, pencari kerja. Jadi talibuna, talibu al-ilmi, penuntut ilmu. Jadi lebih daripada dua, yaitu laki-laki. Nah, atau menambahkan ya dan nun fi akhiri mufradihi, pada isim akhir mufradnya, yaitu ya wa nun. Muslimuna, muslimina, nunnya fathah sebelum ya kasra. Berbeda dengan kalau musanna. Kalau musanna nunnya kasra sebelum ya fathah, kebalikannya. Kebalikan dengan jamak muzakkar salim ketika ya, ya. Muslimaini itu musanna, muslimina itu jamak muzakkar salim. Mudarrisun, mudarrisuna, mudarrisina. Mudarrisuna, mudarrisina. Nah, apa yang dimaksud dengan istilah muzakkar dan istilah salim? Muzakkar adalah laki-laki. Atau dia laki-laki, menunjukkan atau dianggap laki-laki, itu muzakkar. Salim itu beraturan, artinya selamat dari pecah, selamat dari pecah ketika dijamakkan. Jadi binaul mufrad, bangunan isim mufradnya tidak pecah, selamat, maka dikatakan salim. Bahasa kita ada beraturan. Kita lihat, ya, kita lihat di sini. Jadi kata muslim, orang muslim laki-laki, muslimun. Ini orang muslim laki-laki. Nah, ini berapa orang? Satu orang. Kalau dia ada orang, muslimani. Tambah alif, tambah nun. Muslimani. Nah. Kena, kalau dia jama' namanya jama' muzakkar salim. Muslimuna. Penambahan ya dan nun. Muslimuna. Nah. Perhatikan. Bangunan mufradnya itu muslim. Itu ketika jama' muzakkar salim itu masih utuh. Tidak pecah. Termasuk harakatnya pun tidak pecah. Muslim, muslimunya. Hanya biziyada waw wa nun. Biziyada waw wa nun. Tambah waw nun. Maka dikatakan salim itu beraturan. Jadi bangunan mufradnya masih utuh. Atau yang pakai iya, sama saja. Muslimina. Muslimina. Ini asalnya muslim. Masih utuh bangunannya. Bangunan mufradnya. Muslimina. Hanya ziyada ya wa nun. Muslimina. Kita ambil contoh lain. Muwazzaf. Pegawai. muwazzafun. Muwazzafun, pegawai. Pegawai laki-laki, muwazzaf. Nah, ketika jamak, muwazzafuna. Ini namanya jamak muzakkar. Kenapa dikatakan jamak muzakkar? Karena dia laki-laki. Muwazzaf ini adalah pegawai laki-laki. Kenapa? Tidak ada ta marbutah. Kalau ada ta marbutah, pegawai perempuan. Muwazzafatun. Nah, ini pegawai perempuan. Tambah ta marbutah. Muwazzafatun. Nah, kalau dia laki-laki, tanpa ta marbutah. Pegawai laki-laki. Ketika jama' lebih daripada dua orang, muwazzafuna biziyada wawan nun fi akhirihi. Pada akhir mufradnya. Jadi muwazzafuna. Atau ya wan nun. Muwazzafina. Muwazzafin. Tambahan ya dan nun. Nah, ini dikatakan salim, yaitu beraturan. Artinya bangunan mufradnya masih utuh. Tidak ada perubahan. Hanya penambahan huruf di akhir, yaitu waw dan nun ataupun ya dan nun. Maka dikatakan jamak mudzakkar salim. Jamak itu banyak, lebih daripada dua. Mudzakkar laki-laki. Yang ketiga adalah salim, adalah beraturan. Nah, ini bahasan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah jamak mu'annas salim. Apa arti mu'annas? Perempuan. Atau dianggap perempuan. Salim juga beraturan. Bagaimana cara membuatnya? Biziyadati alif wa ta maftuha. Biziyadati alif ta maftuha. Kita ambil contoh. Hindun. Hindun. Apa arti Hindun? Ini nama perempuan. Hindun. Kalau Hindunnya, para Hindunnya banyak orangnya, maka menambahkan hin, nambahkan alif di ujung, tambah ta maftuha. Ini ta maftuha, ta terbuka, bukan tertutup. Kalau tertutup dikatakan ta tertutup, yaitu dia menyatu, dikatakan ta marbutah. Hindatun. Hindat. Nah, ini hindatun, ini dikatakan jamak muannas salim. Hanya penambahan di akhir adalah alif dan ta. Hindatun. Baik. Nah, muwazzafatun, jika ada ta marbutah di ujung, nah, maka dibuang ta marbutahnya, kemudian tambah alif, tambah ta. Jadi, muwaz itu kaedahnya. Muwazzafat. Nah, muwazzafatun. Nah, jadi, penambahan ta dan alif, tapi ta marbutah sebagai tanda mu'annas itu dibuang. Kemudian ditambah alif, tambah ta maftuha. Maka jadilah muwazzafatun. Maka dikatakan apa? Salim. Mana salimnya? Beraturan. Karena muwazzafatun asalnya muwazzaf. Itu asal kata muwazzaf. Ta marbutah adalah sebagai tanda bahwa itu mu'annas. Nah, tambah alif, tambah ta, dan bangunannya masih utuh. Muwazzafatun. Nah, di sini, sebagai perhatikan contoh, yaitu apa? Contohnya, Zainab, Zainabu, Zainabatun. Maryam, Maryamatun. Nah, kemudian, kalau ada tamarbutah, maka tamarbutahnya dibuang. Tapi, Ustaz Ihsan, ada baiknya yang kedua ini kita minta kembali ya, kepada para pendengar dan para pemirsa TV Raja untuk membaca kembali itu jamak mu'annas salim. Karena kemarin terhenti di sini. Fadhal Ustaz Ihsan. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Ya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian penghantar dan juga murajaah sedikit dari pembahasan yang sebelumnya kita bahas, yaitu isim mufrad, musanna, dan juga jamak mudzakkar salim. Sedikit pembahasan dari jamak mu'annas salim, kita akan murajaahkan bagi Anda yang ingin coba untuk membaca kembali, mengulang kembali pelajaran yang lalu, silakan di 021-823-6543. Ya, sebelum kita masuk ke dalam jamak yang berikutnya, itu jamak taksir. Baik, kita terima di 021-823-6543, baik ikhwan maupun akhwat. Silakan. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Fatiah di Aceh, Pak. Fatiah, Masya Allah. Ahlan ya, Umu. Silakan. Ahlan bikum, Pak. Ahlan bikum. Bismillah. jam'ul mu'annasi salimu. Naam. Wa huwa ma salima fihi bina'u mufradihi bi ziyadati alifin wa ta'in maftuhatin fi akhiri mufradihi. Iya. Zahindatin, Zainabatin, Maryamatin. Naam. Wa idha wujidat fi mufradihi ta'un marbutatun khudifatit ta'u thumma naqasat. Zidat. Apa Ustaz? Thumma zidat. Zidat. Ada fi'il majhul ya. Zada, majhulnya zida. Qala, qila, ba'a, bi'a, khafa, khifa. Jadi zada majhulnya zidat, yaitu kalimat apa? Pasif ya. Ya. Majhul. Ya, majhul, pasif, ditambah. Ya. Summa zidat fihi alifun wa ta'un maftuhatun. Mislu Fatimatu Khadijatu Fatimatun. Oh ya, Ustaz. Itu sudah jamak ya? Iya, karena jamak itu ditanwinkan, tapi kalau dia tidak jamak tidak boleh bertanwin. Iya, Fatimatu karena isim alam, ya. Tapi kalau sudah dijamakkan bukan lagi dikata isim alam, itu sudah masuk jamak muannats salim. Pakai dhamma ini Ustaz ya? Iya, betul, tanwin ya, munawwan. Mislu Fatimatun, Fatimatin. Fatimatun, Fatimatin. Iya. Iya, Ustaz. Iya. Mislu Fatimatun, Khadijatun, Muslimatun, Mu'minatun, Qalhatun, Hamzatun. Naam. Taib, coba terjemahkan, terjemiha. Aduh, belum bisa nih, Ustaz. Kita bimbing ya, kita tuntun ya. Iya. Oh gitu, Ustaz. Ya, kalau enggak gitu kapan bisa lagi? Taib, jama' jama' banyak, plural ya. Mu'annas. Mu'annas. Berarti mu'annas, perempuan. Perempuan. Atau dianggap perempuan. Salim. Beraturan. Beraturan. Jadi bagaimana terjemahnya enaknya? Hah? Jama' Nah, saya tanya, yang beraturan ini jama'nya atau mu'annasnya? Perempuannya. Hah? Ya, yang beraturan itu jamak ya. Yang beraturan itu adalah jamaknya, bukan mu'annasnya. Maka itu harakat bagaimana? Kemarin sudah saya bahas ya. Jam'ul mu'annasis salimu, bukan salimi. Salim. Kalau salimi berarti na'at untuk mu'annas, iya kan? Berarti yang beraturannya mu'annas itu enggak tepat. Yang beraturan itu jamaknya yang beraturannya. Makanya baca jam'ul mu'annasis salimu. Jadi terjemahannya apa? Jamak beraturan untuk perempuan. Ya. Oh iya, Ustaz. Nah, itu. Jamak beraturan untuk perempuan. Iya. Kenapa kata untuk? Jam'ul mu'annas itu idhafa ya. Salah satu makna idhafa ada lil milki. Lil milki. Atau milik? Pemilik. Kepemilikan. Iya. Jam'ul mu'annasi. Jadi jamak untuk perempuan. Kitabu Zaidin, kitab untuk si Zaid. Atau kitab milik si Zaid. Miliknya Zaid. Iya, itu di antara makna idhofa. Makna idhofa ada, paling tidak ada tiga makna idhofa itu. Nah, di sini kita tidak bahas ya. Ya, nanti pada insya Allah akan bahas pada bab idhofa. Akan ada pembahasan selanjutnya insya Allah. Iya. Ya, nah, Ustaz. Jadi terjemahan bagaimana? Jam'ul mu'annasi salimi. Jadi terjemahannya lebih kurangnya adalah. Afwan, betul. Ahsan tabarakallahu fik. Jam'ul mu'annasi salimu, yaitu jama' beraturan. Salimnya kita terjemahkan dulu. Iya. Jama' beraturan untuk perempuan atau dianggap perempuan. Iya. Baik. Nah, apa? Wahwa yaitu apa? Ini definisinya lebih kurang. Iya. Wahwa yaitu? Yaitu apa-apa. Nah, kita terjemah langsung aja. Ma itu maksud isim. Yaitu isim. Yaitu isim. Isim. Oh, isim. Ya, biar mudah ya. Kan ma itu sesuatu maksudnya isim kan, yaitu kembali pada jamak. Yaitu isim yang selamat. Iya, yang selamat. Iya. Yang selamat padanya. Bina'u mufradihi. Bangunan. Iya, bangunan mufradnya. Bangunan mufradnya dengan menambahkan alif. Alif dan iya. Ta maftuha. Ta maftuha, ta terbuka. Iya. Pada akhir mufradnya. Pada akhir mana? Kan bisa kan? Seperti kahindatin. Seperti banyak Hindun. Iya, Hindat ya. Banyak Zainab, ya. Banyak Maryam. Iya. Jadi Hindat ini asalnya apa? Hindun ya. Hindun itu boleh baca tanwin, boleh Ustaz, enggak ditanwinkan. Ustaz. Iya. Ustaz, ismi Hindun. Oh, Masya Allah. jadi pas ya. Iya, Ustaz. Baik. Nah. Jadi kahin asalnya Hindun, jamaknya Hindat. Jadi kata Hindun itu boleh kita tanwinkan, boleh tidak, karena dia isim yang tiga huruf sakinul wasat ya. Tiga huruf di tengah-tengah sukun itu boleh ditanwinkan, boleh tidak. Hindu atau Hindun. Ya, Ustaz. Baik, jadi jamaknya apa? Hindatin dijamak taksirkan. Kasrah karena ada kaf ya, huruf jar ya. Wa Zainab, Zainabatin, Maryam, Maryamatin. Iya, terus. Dan jika ya. Didapatkan Ustaz. Ya. Didapatkan pada mufradnya. Bahasanya apa? Didapatkan atau dapati ya? Didapati saya. Nah, saya didapati. Saya kurang mendalam bahasa ini Arab, bahasa Indonesia ini. Mendapati ya? Mendapatkan. Baik, jika didapati didapati pada mufradnya ya. Ta marbutah. Nah, taun marbutatun, ta marbutah. Artinya jika terdapat pada isim mufradnya ada ta marbuta. Nah. Pada isim mufradnya. Iya, ya, betul. Ya. Jika terus, terdapat pada mufradnya isim. Iya, fi mufradi maksud isim mufrad ya. Fi mufradi isim mufradnya. Fi mufradihi pada isim mufradnya. Ta marbuta. Ta marbuta. Terus. Hudhifatit ta'u. Iya, hudhifatit ta'u. Betul bacaannya. Kedua apa majhul ya, dibuang ta-nya. Dibuang ta-nya. Iya. Itu proses membuat jamak muannats salim jika ada ta marbutah pada isim mufradnya. Tadi sudah saya bahas muwadhafatun, buang ta marbutah. Kemudian apa selanjutnya? Tsumma kemudian? Kemudian ditambahkan padanya iya. Alif dan ta maftuha, ta terbuka. Ya. Ta terbuka. Ya, tadi apa? Muwadhafatun. Jadi apa? Muwadhafatun ya. Contoh seperti, siapa? Mislu contoh? Seperti Fatimatun. Ya. Fatimatun. Asalnya apa? Fatimatu. Ada tamrbutanya kan? Fatimatu. Buang tamrbuta, tambah alif, tambah ta. Jadi Fatimatun. Terus? Khadijatun. Iya, Khadijatun. Para Khadijah, banyak Khadijahnya. Nah, asalnya apa? Khadijatu. Khadijatun. Khadijatu, enggak boleh bertanwin ya, ismul ladzi lam sarif. Nah, karena isim alam. Ya, Khadijatu, buang ta marbutah, kasih alif tambah kasih ta, jadi Khadijatu. Terus? Muslimat. Nah, kalau tadi nama perempuan, sekarang muslimat itu bukan isim alam, kata sifat ya. Nah. Ya, ya sama saja. Asalnya apa muslimatun? Asalnya apa? Muslimatun. Ya, sama seperti muwadhafatun. Muslimatun ada tamarbutanya. Okay. Ya, seorang wanita muslimah. Buang tamarbuta, tambah alif, tambah ta, jadi apa? Muslimatun. Iya. Ya, di sini saya tidak tampilkan isi mufradnya ya. Iya. Tapi insya Allah nanti kalau cetakan kedua nanti mungkin saya tampilkan. Ya, isi mufradnya, prosesnya. Iya. Terus? Mu'minatun. Nah, asal mu'minatun apa? Mu'minatun. Iya. Buang tamar buta, tambah alif tambah ta. Jadi mu'minatun. Itu apa? Kata sifat ya. Nah, jadi. Nah, terus. Talhatun. Nah, talhatun. Terus. Talhatun. Talhatun. Ini mufradnya apa? Asalnya talhatun. Talhatu. Nah, talha ini apa? Nama laki-laki. Nama laki-laki. Talha, iya. Nah. Yes, karena dia ada tamar buta, dia tidak bisa dijamakkan jamak mutsikal salim. Salah satu syarat jamak mutsikal salim tidak boleh dia isi mu'annas. Nah, di situ ada tamar buta. Makanya bagaimana dijamakkan? Dia jamak mu'annas sekalipun namanya nama laki-laki. Nah, ini Talha. Karena Talha aja banyak, Talhatun. Bukan berarti dia jadi perempuan, enggak. Hanya lafaznya aja. Lafaznya mu'annas. Nah, ini dikatakan apa? Mu'annas ma apa? Mu'annas lafzi ya, yang sudah kita bahas. Mu'annas lafzi. bukan mu'anas maknawi, mu'anas lafzi, lafaznya mu'anas, tapi maknanya tunjukkannya adalah untuk laki-laki. Berbeda kalau Fatimah. Kalau Fatimah bagaimana? Mu'annas lafzi wa ma'nawi. Disebut juga istilah apa? Mu'annas hakiki. Hakiki. Ya. Iya. Lafaznya mu'annas, maknanya menunjukkan wanita. Maka dia katakan mu'annas lafzi wa ma'nawi atau mu'annas hakiki. Sedangkan Talhat, Talha itu mu'annas lafzi. Lafaznya mu'annas, tapi bukan maknawinya mu'annas. Karena menunjukkan laki-laki. Talhatun. Nah. Hamzah juga demikian. Nama laki-laki ke Hamzah kan? Hamzah, paman Nabi SAW. Hamzah yang mati syahid di perang apa? Perang Uhud ya? Iya, perang Uhud. Hamzah, Hamzatu, Hamzatun. Iya, itu jamaknya. Baik. Ahsanti, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu fik dari Aceh. Alhamdulillah sudah bisa menyimak dan juga membaca dengan baik dan menerjemahkan. Ya Alhamdulillah sudah dibantu juga oleh Ustaz. Demikian secara makna dan pemahaman mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kita berikan kesempatan berikutnya di 021-823-6543. Baik, kami angkat kembali. Halo. Ya silakan sudah masuk. Baik, tampaknya terputus bagian yang baru bergabung bersama kami di pembahasan bimbingan bahasa Arab dalam kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyyah, masih dalam pembahasan jamak, jamak mu'anas salim, dan kemudian masuk ke dalam bab baru dari jamak taksir. Ya, kita akan berikan kesempatan untuk via telepon, silakan dicoba untuk membaca kembali dan menerjemahkan dari jamak mu'anas salim. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Iya baik, kami akan menunggu dan kita akan berikan kesempatan juga bagi pendengar atau bagi teman dan rekan kita di studio. Ya sudah? Iya. Baik, silakan akhi, fadhol. Baik, fadhol. Ibrahim, Pak Satria, fadhol. Thaniyan, jam'ul mu'annathis salimu, wa huwa ma salima fihi bina'u mufradihi izyadati alifin wa ta'in. Wata'i maftuhatin. Wata'in maftuhatin. Maftuha itu na'at ya. Kena ta itu digolongkan mu'annas. Wata'in semua huruf ketika disebutkan dia mu'annas. Alifun, ta'un, nam, dalun. Ya, terus. Wata'in maftuhatin fi akhiri mufradihi. Kahindatin, Zainabatin, Maryamatin. Wa idza wujidat fi mufradihi ta'un marbutatun khudifat at-ta'u khudifat at-ta'u thumma zidat fihi alifun wa ta'. Ana tanya ini sebagai apa kedudukan alifun ini? Lihat fi'ilnya. Nah, ahsanta. Naibul fa'il. Zida kan fi'il majhul kan? Kalau fi'il ma'lum itu zada. Zida berarti naibul fa'il. Makanya dibaca marfu. Zidat fihi alifun. Ditambah padanya apa? Alifun. Terus zidat fihi alifun wa ta'un maftuhatun. Mithlu fi ya mislu ya taib ya sahih. Mithlu Fatimatun. Khadijatun, Muslimatun. Mu'minatun, Talhatun, Hamzatun. Kalau digabungkan idhofa mislu Fatimatin. Ya. Kalau digabung idhofa ya, mislu Fatimatin, Khadijatin kalau kita idhofakan. Baik, ahsanta. Nah, sedikit ya. Kesimpulan daripada jamak muannas muzakkar ini dan jamak muannas adalah pengenalan tanda. Ya. Tanda. Nah, ini apa tanda atau alamatu jamak muzakkar salim? Ma alamatu jam'il muannasi salim? Ini harus betul tahu tandanya. Jadi dengan mengenal tanda, walaupun antum tidak paham maknanya, dengan mengenal tanda antum bisa membedakan, oh ini jamak muzakkar salim, ini jamak muannas salim. Nah, apa tandanya? Tandanya adalah di akhirnya. Jika kita menemukan waw dan nun, ya dan nun, sebagaimana dijelaskan tadi, nunnya apa? nunnya maftuha muslimuna atau pakai ya muslimina, ada waw dan nun, ada ya dan nun, berarti apa? Itu jamak mudzakkar salim. Tapi ingat, nanti ada af'al khamsah. Jangan campur aduk. Af'al khamsah itu fi'il mudhari. Nah, karena kemarin sudah kita bahas tentang fi'il mudhari kan? Nah, kalau dia ada tanda fi'il mudhari, walaupun ada waw dan nun, berarti bukan jamak mudzakkar salim. Itu fi'il. Contoh, yakuluna, yashrabuna. Hampir sama kan? Yakuluna, yashrabuna. Ada waw, ada nun di ujungnya. Tapi itu bukan jamak mudzakkar salim. Karena ini fi'il. Apa fi'il apa? Fi'il mudhari. Nah, sedang ke sini isim. Jadi berbeda kalau fi'il dengan isim. Jadi sini ada isim. Jadi kalau ketemu isim, ya, karena sudah kita belajar tanda isim ya. Ketemu isim, di akhir ada waw dan nun, atau ya dan nun, nunnya maftuha, berarti itu sudah jelas apa? Jama' mudhakar salim. Ingat, waw dan nunnya, ya dan nun adalah za'idatani. Bukan asli. Bukan asli, tapi apa? Tambahan. Nah, yang kedua, jama' mu'annas salim. Jama' mu'annas salim. Apa tandanya? Alamatuhu. Alif wa ta' maftuha. Di akhirnya. Alif dan ta' maftuha. Itu kenal itu. Jadi muslimatun ada alif dan ta. Tapi ingat, alif dan ta, terutama ta, adalah a-za'idah. Tambahan, bukan asli. Tapi kalau asli, bukan dia jama' mu'annas salim. Nah. Ana kasih contoh. Mirip. Nah. Contohnya apa? Awqatun. Ha. Awqatun. Ada alif, ada ta di ujung. Apakah ini jamak mudzakkar salim? Bukan. Padahal mirip, mirip kan? Muwazzafatun, awqatun, hindatun. Mirip sekali, alif dan ta. Nah, karena ta ini bukan ta apa? Zaidah, tapi ta asli, maka dia bukan jamak mudzakkar salim. Asalnya apa? Waqtun. Nah, nanti insya Allah kita masuk pada apa? Pada apa? Jamak taksir. Ini waqtun. Nah, ini ta inilah, ini tanya. Ketika jamak, awqat. Nah, jadi ini, jadi saya katakan, apa bahwa ta-nya adalah ta zaidah, ta tambahan, bukan ta asli. Bagaimana untuk mengenal ustaz? Antum harus tahu tunggalnya. Mufradnya apa? Hindun mufradnya hindat, mufradnya hindun. Muwazzafat mu apa? Mufradnya apa? Muwazzafatun. Nah, kalau awqat mufradnya apa? Waqtun. Nah, itu ketahuan dia. Terlebih lagi bagi pemula harus merujuk kepada kamus. Kamus ya. Ini terutama nanti jamak taksir kita bahas. Harus rujuk pada kamus. Ya. Tapi itulah tanda ya. Tanda jamak mudzakkar salim. Alif di akhir alif dan ta. Tanya ta za'idah. Bukan ta asli. Nah, kemudian jamak mudzakkar salim. Tandanya waw dan nun. Ya dan nun. Nunnya maftuha. Sedangkan tanda musanna adalah alif dan nun. Atau ya dan nun. Tapi alif dan nun nunnya berbaris kasrah, bukan fathah. Taib. Kita masuk kepada jamak taksir ya. Nah. Fadal saya desan. Taib, pendengar ya. Dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah sudah kita ulangi kembali pembacaan dari jamak mudzakkar salim dan jamak mu'annats salim. Demikian juga contoh-contoh yang sudah ada dan disebutkan. Ini insyaAllah akan memudahkan pemahaman kita dalam dua jamak yang teratur ini. Untuk laki-laki dan untuk perempuan. Pembahasan selanjutnya jamak taksir, yaitu jamak yang tidak teratur. Bagaimana bentuknya dan contoh-contohnya, kita akan berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin membaca, silakan di 0218236543. Baik, kami angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus kembali di line telepon 0218236543. Di halaman 20 poin yang ketiga. Halaman 20 poin yang ketiga. Dan bagi Anda yang belum memiliki buku, kita akan tampilkan di layar televisi Anda. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Baik, ikhwan maupun akhwat, saya akan membaca untuk maklumat dan kaidah yang terdapat di dalam poin yang ketiga, jamak taksir. Baik, halo. Baik, tampaknya terputus kembali. Masih kami tunggu di line telepon 0218236543. Dan untuk pertanyaan juga bisa sampaikan, Anda sampaikan secara langsung di line telepon 0218236543. Baik, halo. Baik, mohon maaf, kita akan berikan kesempatan dulu sambil menunggu dari ikhwah dan akhwat yang ada di rumah. Untuk selanjutnya mungkin Satria bisa dibaca. Fadhol. Jama' taksir ya. Penulisan. Nah. Jam'ut taksiri wa huwa man kasara fihi bina'u mufradihi imma bi ziyadatin harfin. Bi ziyadati harfin. Itu idhofah, mudhof ilaih. Kenapa? Karena harfin itu bukan kata sifat. Harfin bukan kata sifat. Makanya diidhofahkan bi ziyadati harfin. Imma bi ziyadati harfin au bi nuqsanihi karajulin wa kutubin. Karijalin. Karijalin wa kutubin. Wa kutubin. Iya. Tayib, istamir. Ta'ammal ba'dul amsilah. Ba'da. Maf'ul. Ta'ammal ba'dul amsilata min mufradi. Kenapa amsilata? Amsilata. Kenapa min... tak? Oh iya. Iya, harus teliti ya. Ta'ammal ba'dul amsilati minal mufradi wa musanna wal jam'i fi ayati fil ayati fil ayati kar fil ayatil karimati fil ayatil karimatil atiyah. Naam, atiyati. Nah, ini perhatikan ya. Ta'ammal ba'dal amsilati. Mungkin sudah ada pembelajaran idhofah ya. Nah, ini bagi yang ikutin pelajaran dengan Ustaz Hamzah ya. Sepertinya di menjelap awal itu ada pembahasan idhofah. Nah, ini ba'dal amsilati. Ini itu idhofah. Idhofah adalah penggabungan dua suku kata. Digabung menjadi apa? Satu pengertian ya. Bahasa kita lebih kurangnya apa? Kalimat atau kata majmu' ya. Kata majmu'. Cuma kalau idhofah itu lebih luas, lebih luas dibandingkan kaedah kalimat majmu'. Ya. Kalimat majmu'. Contoh kalimat majmu' apa? Kamar tidur ya. Rumah makan. Apa lagi? Rumah rumah pintu. Sakit. Daun pintu. Daun pintu. Iya. Yeah. Dua kata digabungkan menjadi satu pengertian. Nah, jadi ghurfatun naumi itu idhofah. Tapi kalau kitab Zaid bukan kata, bukan idhofah ya. Bukan kalimat majmu' ya. Nah, kitabu Zaidin itu adalah menunjukkan pemilikan. Nah, tapi itu idhofah dalam bahasa Arabnya, sama saja. Jadi saya katakan kaedah Arab idhofah ini lebih luas ya, lebih luas dibandingkan dengan kalimat majmu' ya. Atau setiap kalimat majmu' jelas dia idhofah. Ya kan? Setiap idhofah belum tentu kalimat majmu'. Ya. Ada juga kadang-kadang apa? Bahasa Arab terjemah Indonesia dua kata, takkan tapi Arabnya apa? Satu. Rumah sakit. Al-mustashfa. Cuma satu kata. Ya. Jadi tidak harus dua kata. Ini. Al-mustashfa. Nah, ini demikian ba'dhal amsilati, sebagian contoh. Jadi ba'dha itu maf'ul ya daripada ta'ammal, amsilati kasrah karena dia mudhaf ilaih. Nah, ba'dha itu mudhaf, tidak boleh bertanwin, tidak boleh makrif lam, itu salah satu syarat idhafah. Ya. Ba'dhal amsilati. Kemudian apa? Fil apa minal mufradi. Nah, ada min kasrah wal musanna wal jam'i fil ayatil karimati. Ini bukan idhafah, ini na'at man'ud. Fil ayat al karimah, karena karimah itu kata sifat, makanya dijadikan na'at, bukan diidhafahkan. Kalau idhafah tentu alif lam pada ayat harus dibuang, ayat bukan al ayat. Fil ayatil karimatil atiyati. Di sini ada dua na'at. Na'at untuk ayat itu karimah, yang kedua al atiyah. Ada dua na'at. Itu boleh ta'adudin na'ti. Na'at boleh lebih dari satu. Berbilang. Jadi. Baik, cuba terjemahkan. Fadhal ya akhil karim. Terjem. Jama taksir. Iya. Adalah apa-apa yang. Ma, terjemahkan langsung. Itu jamak, ya. Jamak taksir, ia adalah isim. Iya. In kasara. Yang terpecah. Ya. Pecah, iya. Yang pecah padanya. Iya. Bina'u mufradihi. Bangunan mufradnya. Bangunan mufradnya. Berarti bangunan mufradnya ketika dijamakkan itu apa? Pecah dia. Nah, maka dikatakan apa? Taksir, inkisar, pecah. Nah. Imma imma boleh jadi apa boleh jadi satu. Imma ada kalanya. Ada kalanya dengan tambahan huruf iya. Atau pengurangan. Pengurangan huruf. Pengurangan ya. Huruf. Atau kadang-kadang hurufnya masih utuh tapi apa? Tukar tempat, ya, ya. Tapi secara umum itu bisa apa? Ada penambahan atau pengurangan. Itu lebih banyak dibandingkan apa? Dibandingkan tukar dia tukar tempat, ya. Coba kita perhatikan talib, ya. Tukar tempat ini. Iya. Talibun, apa arti talib? Pelajar atau mahasiswa. Itu kata talib. Ya. Juga talib itu yang apa? Menuntut. Ya. Juga talib bisa meminta. Baik. Jadi talibun. Nah, jamaknya apa? Tulab. Tulabun. Berapa huruf ini? 4. Ta itu 3. Alif, lam, ba. 4 ya? 4. Nah, ini ta-nya ada, lam-nya pada huruf ketiga pindah pada huruf yang kedua. Ketika jamak kan? Pindah. Kemudian alif-nya yang kedua pindah di huruf yang ketiga. Ba-nya tetap. Nah. Walaupun ada tasydid, ya boleh kita kata apa? Hurufnya pindah kan gitu. Jadi tulab. Nah, ini katakan jamak taksir. Kenapa taksir? Pecah dia. Bangun mau ini bangun mufrad. Huruf pertamanya ta, ta, betul. Huruf kedua alif ini ketemu lam. Huruf lam ketemu alif. Huruf ba tetap ba. Jadi pecahnya di mana? Pecahnya pada huruf kedua dan huruf yang ketiga. Tukar tempat dia. Boleh katakan tukar tempat. Ya. Tukar tempat. Atau dia bertambah. Tambah. Apa contoh bertambah? Rajulun. Ya. Apa itu rajulun? Laki-laki. Kalau rajulun? Kaki. Kaki. Ya. Salah baca, salah makna. Fatal. Fatal. Ya. Rajulun, apa jamaknya? Rijalun. Nah. Ada penambahan, imbuhan di sini. Apa? Sisipan. Di mana? Di tengah-tengah. Jim. Ra jim, ra jim, kemudian lamnya di akhir, di sini tengah-tengah ada penambahan huruf alif. Nah ini katakan apa? Bangun mufradnya sudah tidak utuh lagi, pecah dia. Kena huruf ketiganya alif di sini ketemunya. Nah alif huruf ketiga ketika jamaknya, padahal mufradnya apa? Lam, huruf ketiganya lam. Ini katakan taksir. Ini yang ber apa? Rajulun. Kalau rijlun, rijlun, harakatnya kasra, rijlun kaki. Apa jamaknya? Arjul. Nah. Arjulun. Nah, di mana ini? Penambahan di mana? Di awal penambahannya. Hamzah, arjul. Perhatikan. Nah, ini juga dikatakan apa? Pecah. Kenapa pecah? Karena huruf pertama ra ini ketemu hamzah. Bukan ra. Nah. Yang jim huruf kedua ketemu ra. Huruf lam ketemu jim. Nah. Jadi ada penambahan. Penambahannya apa? Di awal. Maka dikatakan apa? Pecah. Ya. Tidak dia bangun aslinya tidak utuh lagi. Arjul. Nah, harakatnya pun sudah berbeda. Terus kitabun, kitab. Berapa huruf? 4. Kaf, ta, alif, ba. Jamaknya apa? Nah, kutubun. Berarti apa? Pengurangan. kutub, harakat pun tidak sama lagi. Kutub, kitab, kutub. Ini dikatakan bangunan mufradnya tidak lagi utuh ketika jamak. Maka dikatakan apa? Tidak, maka dikatakan taksir, pecah dia. Jadi tidak beraturan sudah. Bangun mufradnya dengan jamaknya tidak beraturan. Nah, itulah dikatakan jamak taksir ya. Kalau bahasa Inggris itu kepada apa? Verb ya, kata kerja ya. Yeah. Betul ya? Irregular verb, regular verb, irregular verb. Lebih kepada kata kerja. Kalau di sini apa? Isim. Isim, bukan kata kerja. Bukan fi'il, tapi isim. Isim yang beraturan, isim yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan katakan jamak taksir. Taib, apa kata yang selanjutnya apa? Terjemahkan? Terjem? Karijalun. Karijalin. Wakutubin. Seperti kata rijal dan kata kutub. Kata kitab. Iya. Di sini saya tidak tampilkan mufradnya. Insyaallah nanti ke apa? Cetakan kedua nanti insyaallah akan kita perbaiki, kita tampilkan mufradnya kemudian jamaknya. Ya, biar jelas ya. Terus perhatikan beberapa contoh-contoh dari mufrad. Iya. Iya, isim mufrad. Isim mufrad, isim musanna dan isim jamak di ayat-ayat yang mulia. Yang mulia. Ayat yang mulia ini. Yang berikut ini. Berikut ini. Nah, ini ayat Quran ya. Nah, ini insyaallah itu bisa dilihat di amatin, ta'ammal, perhatikan amatin ya. Karena kita sudah pelajari isim mufrad, musanna dan jamak. Baik, Fadhil Said Hasan. Kita berikan kesempatan untuk membaca ini. Jazakumullah khair akhi, pendengar dan pemirsa Raja TV. Kita lanjutkan untuk memberikan kesempatan bagi Anda di rumah atau di mana saja berada yang ingin ikut bergabung dan coba untuk membaca jamak taksir ya, kaidah dan maklumat yang terdapat dalam kitab dan juga contoh-contoh yang akan disebutkan atau yang tertera dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Ya, silakan. Halo, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, dengan siapa di mana? Aditya Haris dari Kalimantan Timur. Masya Allah. Aditya Haris, silakan. Sudah punya bukunya? Belum punya. Baik, kita akan tampilkan. Nah, silakan. Kita akan tampilkan di layar televisi Anda. Iya. Baik, masya Allah. Ahlan wa sahlan. Fadhal ya akhil karim. Baik. Iqra, coba baca kembali. Jam'ut taksiri. Iya. Jam'ut taksiri. Iya. Wa huwa ma inkasara fihi bina'u mufradi. Iya. Imma biziyadat. Iya. Biziyadati. Imma biziyadati harfin. Iya. Au binaqsi bi binuksanihi tanihi karijalin yeah. Wa kutubin. Iya. Yeah. Binuksanihi. Iya, yeah. Binuksanihi. Ta'ammalil, ta'ammal. Iya. Yeah. Ta'ammal. Ba'dal tanihi. Ya, karijalin. Karijalin. Karijalin wa kutubin. Wa kutubin, ya. Ta'ammal da'dal amsilati. Iya. Minal mufradi wal musanna wal jam'i fil ayatil karimatil atiyati. Jayid, nah, Masya Allah. Baik, coba terjemahkan. Terjem? Ya. Jamak taksir. Iya. Isim yang terpecah. Iya. Padanya? Padanya bangunan mufradnya. Iya. Bangunan tunggalnya ya, mufradnya itu tunggalnya. Tunggalnya. Iya. Terus bisa ada kalanya ada kalanya menambahkan ditambah dengan penambahan huruf atau penambahan huruf atau di pengurangan di pengurangan padanya seperti rijal. Nah, rijal ini bertambah atau berkurang? Rijal ini bertambah. Bertambah. Jamak daripada rajul ya. Rajulun itu 3 huruf, rijal 4 huruf. Terus wa kutubin. Iya, kutubin. Nah, ini bertambah atau berkurang? Ini berkurang. Berkurang, iya. Ya, berkurang. Nah. Alifnya kurang, kitab jadi kutub. Iya. Terus tentukan ta'ammal, arti ta'ammal amatin, perhatikan. Oh, iya. Amati, iya. Perhatikan amati beberapa contoh. Iya. Contoh, iya. Jadi mufrad, iya. Dan musanna, dan jamak, iya. Ada ayat-ayat ayat-ayat yang mulia ini. Yang mulia itu. Yang mulia ini. Karena ayatnya dekat. Yang mulia ini di bawah ini. Iya. Berikut ini. Iya. Taib. Coba baca ayatnya. Innal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Ta'awudz. Karena ini Al-Qur'an ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanita wal qanitati shodiqina was shodiqati was shobirina was shobirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati layar. Iya. Wal hafizina furujahum wal hafizati wadzakirina Allah katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Iya. Taib, enggak apa-apa lah ya. Iya. Tapi ada baiknya kalau baca inkilan Al-Qur'an ada bacanya apa? Secara tartil ya. Iya, ini disambung. Taib labas, enggak apa-apa. Iya, taib ahsan tabarakallahu fik. Ulangi ya. Oh, ya boleh silakan. Silakan mau diulang nih. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. Jayid. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما شاء الله أحسنت ما شاء الله بارك الله فيك يا أخي ما شاء الله. Bagus bacaannya. Iya. Jazakumullah khair Ahadi ya, Haris. Nah, taib barakallahu fik. Iya, kita kasih kesempatan ya. Baik, kita yang akan lainnya. Berikan kesempatan kembali di belakang Ahadi ya dari Kalimantan. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khair. Silakan di 0218236543 di belakang Ahadi ya di poin yang ketiga masih dalam pembahasan jamak taksir. Silakan dibaca maklumat dan kaidah yang terdapat di dalam kitab ini dan juga contoh yang disebutkan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kami angkat kembali, silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Baik, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Silakan Anda bisa langsung monitor via telepon, silakan di 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab dari bab jamak taksir ya, dalam pembahasan jamak taksir di halaman 20 dalam kitab Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Baik, kita terima kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umu di mana? Masuk lagi, saya Umu Fatiah. Ahlan ya Umu Fatiah. Masya Allah. Taib, silakan. Nah, ahlan. Tafadhal ya Umu Fatiah. Yang mana? Silakan baca. Yang ketiga, ya, poin yang ketiga, jamak taksir. Ya, jamak taksir. Jamak taksir. Ya. Silakan. Inilah jam'u taksiri. Wa huwa man kasara fihi bina'u mufradihi imma bi ziyadati harfin aw bi nuqtanihi karijalin wa kutubin. Ta'ammal ba'd al-amsilati min al-mufradi wal musanna wal jam'i fil atiyati fil ayatil karimatil atiyati. Iya. Coba terjemah, terjemah ya. Barangkali ada yang belum mengikuti dengan baik dari awal ya. Iya, Pak. Iya. Jamak taksir yaitu isim yang pecah padanya bangunan mufradnya iya. Apa nih? Ada kalanya? Ada kalanya, iya. dengan tambahan huruf, iya. Atau pengurangan huruf. Iya. Seperti kata rijal dan kutub. Kutubnya. Rijal ini sudah bentuk jamak daripada rajul, kutub jamak daripada kitab, ya. Terus perhatikan sebagian beberapa contoh. Iya. Yaitu isim mufrad. Yaitu isim mufrad, musanna dan jamak pada ayat yang mulia berikut ini. Iya. Taib, ikrai, coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. طيب أحسنت ما شاء الله. قراءة جيدة ني ممتازة. طيب coba kita lihat ya Om ya, kita lihat ya, kita perhatikan, kita amatin. Adapun terjemahan silakan rujuk ya, bisa yang tidak paham bahasa Arabnya bisa merujuk apa terjemahan Al-Qur'an ya. Nah, silakan. Kita enggak bisa terjemahannya bagi waktu ya. Itu sudah ada tanda di sini apa di surat mana itu, surat Al-Ahzab ayat 35 ya, bisa dirujuk itu. Taib, kita tentukan jamak mana, jamak mana mufrad, mana yang musanna. Taib, yang pertama al-muslimin. Jamak apa nih, Om? Mudzakkaristan. Jamak mudzakkar salim. Apa tandanya? Ya dan nun. Ya nun. Ianya seperti apa? Nun seperti apa? Kena musanna juga ya dan nun. Nah, nunnya berbaris fathah. Nunnya berbaris fathah. Sebelum ya kasra. Nah, itu tandanya. Kalau dia musanna, gimana? Muslimaini. Nunnya kasra, sebelum ya-nya fathah. Kebalikan. Ya. Tamam, kebalikan apa? Secara 100% daripada jamak muzakkar salim. Jadi muslimina, muslimaini. Tukar apa? Tukar harakat aja. Nah, itu. Terus wal muslimati, al muslimat? Jamak muannats salim. Ya, betul. Tandanya apa? Alif dan ta. Alif dan ta. Terus al mukminin? Ya dan nun. Jamak apa nih? Muzakkar salim. Ya, sama di muslimin kan, bentuknya sama. Al mukminat? Jamak muannas salim, sama di muslimat. Taib, wal al-qanitin mudzakkaris salim. Jamak mudzakkar salim. Al-qanitat muannasis salim. Salim. As-sadiqin mudzakkaris salim. As-sadiqat muannas Salim. As-sabirin. Mudakar Salim. As-sabirat. Mu'annas Salim. Al-khashi'in. Mudakar Salim. Al-khashi'at. Mu'annas Salim. Al-mutasaddiqin. Mudakar Salim. Al-mutasaddiqat. Mu'annas Salim. As-sa'imin. Mudakar Salim. As-sa'imat. Mu'annas Salim. Al-hafidhin. Mudakar Salim. Salim. Ini semuanya adalah kata sifat. Wasfun. Ya. Baik jamak mudzakkar salim maupun dapat jamak mudzakkar salim. Semua ini sama dalam bentuk apa? Kata sifat ya, wasfun. Baik. Selanjutnya furujahum. Furuj. Jamak taksir saya. Jamak taksir. Mufrad. Mufradnya apa? Farjun. Ya, farjun, furujun. Itu jamak taksir. Berarti apa? Pengurangan atau penambahan huruf? Penambahan huruf. Penambahan huruf, yaitu sisipan, yaitu waw ya. Nah. Terus, al-hafidhat? Jamak mu'anas salim. Apa tandanya? Alif dan ta. Al-zakirina? Muzakkar salim. Salim. Kalimat Allah jelaslah, lafaznya menikamkan isim mufrad ya. Allah. Taib, kathiran? Kathiran, jamak taksir, Ustaz. Jamak taksir? Kalau jamak taksir, apa mufradnya? Nah, ini mufrad bukan jamak. Kathir. Jamaknya kathirun. Kalau jamak taksir, kalau jamak apa? Muannatsnya kathirat. Iya. Itu isim mufrad ya. Ini adalah sifatu musyabbah habis bil fa'il. Iya. Kathir. Kathirun. Jamaknya apa? Kathiruna. Iya, itu jamak mudzakkar salim. Bisa juga jamak mu'annas jadi kathirat. Kalau ada tamrutanya. Kalau kathiratun, jadi kathirat. Jamak mu'annas ya. Baik, az-zakirat. Jamak mu'annas salim. Salim. A'adda. A'adda. Iya, ini fi'il. Jangan terjebak ya, bukan isim. Ini fi'il madhi. Naam. Terus maghfiratan? Maghfiratan mufrad. Mufrad, iya. Ajran? Ajran mufrad. Mufrad. Aziman? Aziman mufrad. Mufrad juga. Nah, alhamdulillah, masyaallah. Mumtaz, masyaallah. Mumtaz. Baik, barakallahu fik ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Fatihah. Di Aceh yang sudah dua kali bisa telepon. Nawahan alhamdulillah. Baik, masyaallah ini. Kayaknya harus kita tunda ini depannya. Ini ba dan jim nanti insyaallah kita masuk pada latihan ya. Nah, mungkin ada. Baik, kita akan angkat beberapa pertanyaan di penghujung kajian di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Dari Azmi di Pondok Pesantren Rahmatika Al-Athari Subang. Iya. Saya sulit untuk mempraktikkan. Beliau bertanya, saya sulit untuk mempraktikkan bahasa Arab secara lisan. Iya. Artinya hiwar mungkin ya. Iya. Apakah setelah sebelumnya faham qawaid bahasa Arab harus menghafal i'rabnya, Ustaz? Mungkin ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, nah sekarang untuk bisa berbicara. Nah. Atau untuk lebih kepada tata bahasa ya. Nah. Ya. Kalau tata bahasa, ketika kita belajar grammar ini, kita menguasai juga, i'rab juga kita kuasai ya. I'rab itu kan ada istilahnya muqirab, ada istilahnya i'rab. Kalau muqirab itu mengenal kedudukan kalimat atau jabatan kata dalam kalimat, itu muqirab. Nah. Tapi kalau i'rab ada menguraikan jabatan kata. Dalam bahasa kita ada kok, cuma bahasa kita itu singkat. Subjek, predikat, SPOK kan singkatannya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan ya, keterangan waktu, keterangan tempat, kan gitu. Ada bahasa kita ada. Nah, cuma kalau bahasa Arab itu lebih panjang. Kita menguraikan jabatan kata. Contoh ya, contohnya alhamdulillahirabbil alhamdulillah, alhamdu itu mubtada, kan gitu. Itu singkatnya. Tapi diuraikan lebih panjang lagi. Kenapa lebih panjang? Karena bahasa Arab ini terkait dengan apa? Harakat. Iya, ada harakat. Bahasa kita enggak ada harakat. Iya. Jadi ada harakat, ada alhamdu, ada alhamda, ada alhamdi. Nah, itu harus dijelaskan dalam i'rab. Nah, alhamdu itu marfu kan? Kenapa dia marfu? Dia mubtada. Kenapa? Apa tanda rafanya? Dhamma. Makanya bagaimana urai jabatan kata? Alhamdu mubtadaun marfuun wa alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhiri. Dhamma pun ada kalanya nampak, ada kalanya tidak nampak. Ini harus dijelaskan. Nah, di situ nampak. Ada enggak nampak? Contohnya Musa. Musa talibun. Musa enggak nampak harakat dhammahnya. Jadi berbeda. Jadi lebih panjang dalam urai jabatan kata dalam tata bahasa Arab dibandingkan bahasa Indonesia. Bahasa itu sangat simpel sekali. Ya. Tapi adapun bicara tentang bahasa Arab, berbicara ya, ini harus berani berbicara ya. Yang kedua harus punya banyak kosakata. Ya. Dan harus belajar dengan apa? Enggak bisa kita belajar sendiri, otodidak, enggak bisa. Karena bahasa ini butuh partner. Ya. Minimal dua orang. Nah. Tapi ada baiknya itu apa? Satu kelompok gitu ya. Iya. Apakah 10, apakah 7. Nah, belajar ada guru. Nah. Jadi itu harus dipraktikkan langsung. Jadi praktek itu bukan hanya di situ ketika belajar, tapi juga di luar belajar juga dipraktikkan. Bahasa-bahasa yang mudah, bahasa yang simple. Karena yang nama bahasa ini, iktisabul lugah itu bilistima'. Iktisabul lugah itu bilistima' awalan. Jadi untuk memperoleh bahasa itu, pertama dengan mendengar terlebih dahulu. Mendengar. Ba'da dzalika madza tatbiq. Setelah itu apa? Diucapkan, dituturkan. Nah, diucapkan. Nah, jadi tidak cukup dengan grammar. Jadi belajar grammar belum tentu bisa berbicara ya. Ya, belum tentu bisa bicara. Tapi alangkah baiknya pelajari grammar kemudian berbicara. Nah, itu yang paling bagus. Ya. Nah, kenapa kita belajar grammar? Agar kita berbicara itu bahasanya apa? Bahasanya tidak salah. Dari sisi apa? Dari grammarnya, susunan bahasanya benar. Itu tujuan kita belajar belajar grammar, gramatika. Nah, sedangkan kita berbicara itu harus kita langsung ibaratkan orang yang ingin belajar berenang kan. Nah, dari saya karena guru waktu kita Libya itu ada dosen yaitu orang Mesir ya. Syekh Mamdouh hafizallahu taala, dia memberikan kepada kita motivasi dan memberikan apa gambaran kalian itu ketika belajar bahasa Arab di Libya ini, ibaratkan kalian itu adalah orang yang ingin berenang. Iya. Yeah. Ingin berenang. Bagaimana orang ingin berenang? Pertama, punya semangat yang kuat, kan? Nah, bagaimana saya bisa berenang? Ya. Saya kira semua anak-anak, semangat berenang itu cukup kuat, cukup tinggi. Ingin bisa berenang, kan kita. Nah, apa yang dilakukan? Kan tidak hanya membaca kitab, buku terkait dengan cara berenang, kan? Nah, justru buku itu mungkin nggak dibaca, barangkali. Ya. Langsung dia praktek berenang. Ya. Bagaimana terjun ke air. Nah, tentu jangan air yang dalam. Air dalam nanti gayanya gaya batu nanti. Nggak muncul-muncul. Ya. Tapi banyak di pinggir. Demikian juga bahasa Arab. Nah, dimulai dengan satu kata. Kalimah, kalimaten, salasa kalimah, arba kalimat. Nah, itu diucapkan. Qalam, hadha qalam, uridul qalama, dan seterusnya. Nah, ketika kita mendapat bahasa itu, lalu dipraktekkan. Nah, tentu ada yang bimbing. Nah, disitulah iktisabul lughah, mendengar, istima', ya. Mendengar. Nah, jadi terus dipraktekkan bahasa-bahasa yang mudah yang ada di sekitarnya. Dan juga beliau mengatakan apa? Ya, juga kalian ibaratkan kalian itu seperti bayi. Ya. Anak yang ketika lahir, kemudian dia sesuai dengan perkembangannya kan, ya, umurnya, kemudian dia bisa berbahasa. Dari mana dia bisa berbahasa, anak ini? Apakah dia baca buku? Kan tidak. Nah, apakah dia pegang pulpen? Tidak. Tapi dia apa? Dari mulai dia lahir, dia melihat. Yanzur ila abihi wa ummi wa ikhwatihi wa akhwatihi. Yatakallamun. Melihat. Melihat ibunya berbicara. Dia perhatiin ibunya bicara. Nah, ibunya mengajarkan bicara. Mungkin ibunya mengajarkan enggak tepat. Enggak bahasa sempurna kan? Nah, sesuai dengan perkembangan. Nah, mungkin akhirnya dia setelah mulai anggota tubuhnya sudah bisa, mulai dia apa? Padahal enggak tepat, tapi udah mulai belajar dia. Belajar mulai apa? Dari melihat dan mendengar. Nah, demikian juga kita sebagai orang Najam yang bukan asli Arab, ya, bahasa kita ada bahasa kita ada bahasa Indonesia, ya. Maka kita mendengar, kemudian diucapkan. Nah, itulah untuk cara belajar ya, untuk bisa berbahasa Arab harus terjun langsung berbicara. Kalau enggak bakal bisa. Walaupun antum tinggal di Makkah sana, Kalau antum enggak ngomong, enggak bakal bisa. Unta berapa lama? Unta tinggal di Mekah. Iya kan? Itu apa peribahasa aja. Ibaratkan unta. Ya, puluhan tahun, ratusan tahun tinggal di Mekah, enggak bisa bahasa Arab dia. Iya. Kenapa? Karena enggak dipraktikkan. Dan demikian juga orang yang tinggal Mekah kalau enggak dipraktikkan bahasa enggak bakal bisa. Kan gitu. Nah. Baik, masyaallah jazakumullah khair demikian. Jawaban dari Ustaz, semoga ini bermanfaat bagi antum yang bertanya dan juga bagi kita semua. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini sebagai ikhtitam Ustaz. Baik, jazakumullah khair jazak. Dan lagi-lagi saya ingatkan apa? Harus semangat untuk belajar ini karena bagaimanapun ilmu wasilah atau ilmu alat, yaitu ilmu nahu, ilmu sharaf, bahkan juga termasuk ilmu balaghah nanti ya, itu termasuk min ahamil ulum, termasuk ilmu penting di awal. Nah, apapun jurusan dia ketika belajar ya, belajar pasti dia akan belajar tata bahasa. Iya. Tata bahasa. Mau dia jurusan kedokteran umpamanya dalam apa orang apa Jamiah Arabiah kan? Nah. Ya. Kampus Arab yang belajar umum, jelas dia akan belajar tata bahasa Arab juga. Apalagi jurusan agama. Ya. Pasti akan belajar ilmu nahu dan ilmu sharaf karena itu merupakan ilmu awal yang sangat penting, tidak bisa enggak dipelajari. Nah, ada salah seorang syekh mengatakan man la yatlubu ilmal alat, siapa yang enggak belajar ilmu alat fahuwa laisa bitalim ilm, dia bukan penuntut ilmu katanya. Masyaallah. Memang ada benarnya. Iya, karena ilmu alat ini sangat penting. Enggak mungkin dia bisa baca kitab tanpa dia menguasai ilmu tata bahasa Arab ini. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.